jamah tangan, putaran zaman. Orang berebut memilikimu. Kau jelita, lusuh kelabu, kau tersiksa. Mobil berpacu siang dan malam, jalan terhimpit deretan rumah dan villa kosong. Oh selamat datang di rumah makan. Balada sedih mengenang.